masih adakah separuh hatiku yang ku berikan hanya untukmu. Ku harap engkau masih menyimpannya. Jangan kau pernah melupakannya. Maafkan separuh janjiku yang ku bisikkan hanya padamu. Ku harap engkau masih mengingatnya. Jangan kau pernah melupakannya. Yang telah terucap.